Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fid din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan ini kita akan memasuki pembahasan baru yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, dan beliau dulunya adalah mudarris pengajar di Darul Hadith Al-Khairiyah di Makkah Al-Mukarramah rahimahullahu ta'ala. Apa yang beliau sebutkan tentang ma'rakatu at-tauhidi wasyirik, peperangan atau pertempuran tauhid melawan syirik. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya pertempuran antara tauhid melawan kesyirikan ini sudah terjadi sejak dahulu kala, semenjak zaman Rasul Nuh alaihi salam. Ketika beliau berdakwah kepada kaumnya, menyeru mereka untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allahu Jalla fi'ula dan meninggalkan peribadahan kepada al-asnam, kepada berhala-berhala. Beliau hidup di tengah-tengah mereka, mendakwahi mereka kepada tauhid 950 tahun lamanya. Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Ini selama 950 tahun. Dalam rentang atau rentan waktu yang panjang tersebut, beliau alaihi salatu wassalam mengajak mereka kepada tauhid. Namun bantahan mereka, sikap yang mereka tunjukkan kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam adalah apa yang Allahu Jalla wa Ala sebutkan di dalam surah Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. Dan mereka menyatakan satu dengan yang lainnya di antara mereka, لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna wadda, dan jangan kalian meninggalkan peribadahan kepada Wad. Wala suwa', jangan pula suwa'. Wala yaghus wa ya'uq wa nasra, demikian pula yaghus, ya'uq dan nasr. Wa qad adallu katsira, dan sungguh mereka tersesat dengan kesesatan yang banyak. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis yang datang atau meriwayatkan asar yang datang dari sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi tafsir hadhil ayah, tentang tafsir ayat yang ada dalam surah Nuh tadi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh, ini adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. 5 nama orang saleh yang ada di tengah-tengah kaum Nabi Nuh alaihi salam yang sudah meninggal, dan mereka menjadikannya sebagai tandingan dari selain Allah. Lah dahulunya barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang yang besar pengaruhnya kepada umat dalam membimbing mereka kepada kebaikan. Salihun, orang-orang saleh. Falamma halaka ulaika, tatkala mereka meninggal, auhasyaitanu ila qaumihim, maka syaitan mewahyukan, membisikkan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban, hendaklah kalian membuat, meletakkan di tempat mereka biasa bermajlis, membuat patung atau berhala dengan gambaran wujud mereka. Wasammuhum bi asma'ihim, dan beri nama dengan nama-nama mereka. Ini berhalanya Wad, ini Suwa, ini Yaghuts, ini Ya'uq, ini Nasr. Hakadha. Fafa'alu walam tu'bad. Mereka kemudian melakukannya, membuat patung-patung yang dimaksud, tapi belum diibadahi. Hatta idza halaka ulaika, sampai ketika generasi tersebut yang dahulunya barakallahu fikum membuat patung-patung tersebut dan tidak mereka sembah, mereka meninggal berganti kepada generasi berikutnya, wa nusiyal ilmu, dan semakin ilmu dilupakan, ubidat, maka disembahlah. Bahkan disebutkan barakallahu fikum dalam penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa itu bermula dari gambar. Naam. Dengan membuat gambar-gambar mereka diletakkan di tempat mana mereka biasa bermajlis untuk memberikan nasihat, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada manusia dalam rangka untuk mengingat-ingat mereka, untuk menumbuhkan motivasi, semangat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Demikianlah syaitan membisikkan kepada mereka dengan tahapan-tahapan. Mereka lakukan agar semangat ibadah, mengingat jasa-jasa mereka, hakada. Tapi kemudian berlangsung kepada tahapan berikutnya, syaitan membisikkan bahwa kalau gambar itu tidak bertahan lama, buatlah patung berhala dengan wujud mereka. Naam. Sekali lagi barakallahu fikum, dengan niat yang sama agar bisa mengingat mereka beribadah kepada Allah di sisinya, ditunaikan. Berganti generasi berikutnya, kemudian dibisikkan bahwa kalian ini adalah orang-orang yang banyak dosa dan kesalahan, orang-orang kotor yang tidak pantas untuk langsung meminta kepada Allah Azza wa Jal. Mintalah lewat perantara mereka, karena mereka adalah orang-orang saleh. Jadikan mereka sebagai pemberi syafaat untuk kalian di sisi Allah. Ditunaikan. Berganti generasi berikutnya, ilmu dilupakan, kejahilan semakin tersebar. Ubidat, maka diibadahilah berhala-berhala tersebut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lalu Asy-Syaikh menyatakan, "Tsumma ja'ar rusul ba'da Nuh." Maka barakallahu fikum, dengan perbuatan-perbuatan mereka ini, Nabiullah Nuh alaihi salam memperingatkan mereka agar mengikhlaskan ibadah, permohonan, doa, tawakal mereka semata-mata hanya kepada Allah jalla fi'ula. Diingatkan dari perbuatan syirik, dibimbing menuju tauhid. Tapi bantahan mereka adalah dengan menyatakan, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Fama'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu kemudian datanglah para rasul setelah Nuh alaihi salam mendakwahi kaumnya menuju peribadahan semata-mata hanya kepada Allah dan meninggalkan apa yang disembah dari selain Allah, dari Tuhan-Tuhan yang tidak berhak dan tidak pantas untuk diberikan kepadanya hak ibadah. Semua para rasul yang datang ba'da maji'i Nuh alaihi salam, karena Nabiullah Nuh adalah rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi. Adapun sejak zaman Nabiullah Adam alaihi salam selama kurun waktu 1000 tahun lamanya, manusia di atas tauhid. Naam. Dalam 10 kurun. Jadi 10 kurun, 1 qarn itu 10 tahun. 100 tahun. Selama 1000 tahun lamanya manusia di atas tauhid. Maka Allah mengutus Nabiullah Nuh alaihi salam ketika terjadi kesyirikan di tengah-tengah kaumnya yang mereka telah menjadikan Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr sebagai tandingan bagi Allah jalla wa ala. Selama jangka waktu yang sangat panjang, 950 tahun lamanya. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, disinilah nampak tentang pergolakan, permusuhan dan pertentangan antara tauhid melawan kesyirikan itu sudah sejak zaman dahulu kala, bukan baru sekarang terjadi. Awal mula terjadi kesyirikan di muka bumi adalah di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan beliau mengajak berdakwah kepada kaumnya agar mentauhidkan Allah dan meninggalkan semua bentuk ibadah kepada selain Allah. lalu datang para anbiya setelahnya. Para rasul setelah beliau alaihi salatu wassalam. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan di dalam Al-Qur'an. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Nabi Hud alaihi salam. Qala, kata beliau berdakwah kepada kaumnya, ya qaumi'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tauhidkan Allah. Malakum min ilahin ghairuh, kalian tidak punya ilah, tidak punya Tuhan yang hak untuk kalian sembah selain daripada Allah. Ajakan kepada tauhid. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ila samud akhahum saliha, dan kepada kaum Samud Allah mengutus saudara mereka Salih alaihi salam. Qala, kata beliau, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Malakum min ilahin ghairuh, kalian tidak punya sesembahan yang hak untuk kalian sembah selain daripada Allah. Kaum Samud, kaum 'Ad adalah kaum yang sangat kuat badan fisik mereka. Mereka orang-orang yang membuat rumah dari gunung batu yang sangat keras yang mereka pahat dengan tangan mereka. Bukan menggunakan alat seperti sekarang. Dan subhanallah, kaum Samud barakallahu fikum, tatkala Nabiullah Saleh alaihi salam mendakwahi mereka, itu sebelumnya dengan tantangan untuk membuktikan kebenaran dakwah Nabiullah Saleh alaihi salam. Apakah benar dia seorang utusan Allah ataukah dia seorang pendusta? Mereka hidup di pegunungan batu. Mereka menyatakan, wahai Saleh, keluarkan dari balik batu itu seekor unta betina. Ketika dia keluar dalam kondisinya mengandung, maka Saleh alaihi salam meminta perjanjian. Sekiranya Allah Azza wa Jalla mengabulkan permintaan kalian, apakah kalian mau menerima ajakanku dan dakwahku? Mereka menyatakan, ya, kami terima perjanjianmu. Beliau berdoa kepada Allah Jalla fi'ula. Tiba-tiba batu itu terbelah. Keluar darinya seekor unta betina. Tatkala dia keluar dalam kondisi perutnya bergerak-gerak menunjukkan ada janin di dalamnya. Dan subhanallah, unta betina ini mampu dengan izin Allah Jalla wa'ala memberi minum kepada 9 kabilah yang ada di tengah-tengah mereka. 9 kabilah. Tetapi pengingkaran tetaplah pengingkaran. Mereka dengan sekian banyak bukti yang Allah Azza wa Jalla tampakkan juga tetap ingkar. Sebagian kecil mereka beriman kepada Allah, tetapi mayoritas mereka, kebanyakan mereka tetap di atas kekafirannya, di atas kesyirikannya. Fa ikhwan fi din azzakumullah. Demikian pula Allah Jalla wa Ala menggambarkan, wa ila Madyan akhahum Syu'aiba, dan kepada kaum Madyan Allah mengutus saudara mereka Syu'aib alaihi salam. Qala, kata beliau, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, kalian tidak punya ilah yang hak kalian sembah selain daripada Allah. Unzuru barakallahu fikum, ucapan para anbiya tersebut persis sama Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ajakan kepada tauhid dan larangan, peringatan dari berbuat kesyirikan. Naam, mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula Khalilur Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri, bara, dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang menciptakan aku, dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ikhwan fi din azzakumullah. Tetapi dengan ini semua, dakwah yang penuh kesungguhan disertai dengan hikmah dan kelemah lembutan, penuh dengan kasih sayang dan burhan serta bukti sekian banyak yang Allah Jalla wa'ala sertakan bersama para anbiya wal mursalin, namun jawaban dan sikap yang muncul dari mereka adalah al-mu'aradah wal-istingkar. Menentang, mengingkari apa yang dibawa oleh para anbiya tersebut, dan mereka memeranginya bikulli ma yastati'una min quwwah, dengan segenap kemampuan yang mereka mampu. Jadi barakallahu fikum, jangan bersedih hati ketika di zaman kita ini, zaman yang memang semakin hari semakin jauh dari zaman nubuwah, memang kita akan mendapati masa-masa sulit, masa-masa berat. Orang yang berupaya memegang ajaran Rasul yang murni, itu bagaikan orang yang memegang bara api. Namun yakinlah barakallahu fikum bahwa Allah Jalla wa'ala akan berikan kepada mereka yang bersabar di atas dakwah ini, yang bersabar di atas manhaj ini, yang bersabar di atas tauhid ini, Allah akan berikan mereka pahala 50 kali lipat. 50 kali lipat dengan pahala yang didapatkan di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bukan kita orang pertama yang merasakannya. Ini sudah menjadi sejarah para anbiya dan para rusul. Dan kita mencontoh, meniru, meneladani, dan mengikuti jejak-jejak mereka, termasuk dalam kesabaran mereka di dalam menanggung berbagai macam penderitaan di dalam jalan dakwah, di dalam jalan tauhid. Semoga Allah Jalla wa'ala menguatkan iman kita untuk sabar di atas semua ujian yang memang bagian dari sunnatullah yang akan Allah berikan. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Kami telah menjadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa, dari orang-orang mujrim, dan akan mendapatkan bala, ujian demi ujian orang-orang yang berupaya meniti, menempuh, meneladani jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ketika ditanya, ya Rasulullah, man akbaru balaan, siapa yang paling besar ujiannya wahai Rasul? Qala al-anbiya summal amsal fal amsal. Para anbiya, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya, yang berupaya untuk mengikuti jejak Rasul alaihi salatu wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah pula bagaimana pertentangan, peperangan, dan pertempuran antara tauhid melawan syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang ma'ruf indal Arab qabla al-bi'tsah, beliau terkenal di kalangan masyarakat Arab sebelum Allah mengutusnya menjadi nabi sebagai as-sadiqul amin, jujur dan terpercaya. Belum pernah mereka sekalipun mendapatkan kedustaan pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Allah telah menyiapkannya. Masyhur indahum. As-sadiqul amin. Jujur terpercaya. Tapi subhanallah. Tatkala Nabi yang jujur dan terpercaya ini menyeru, mengajak, mendakwahi mereka untuk beribadah semata-mata kepada Allah, mentauhidkan Allah, meninggalkan semua berhala yang mereka sembah dari selain Allah, ternyata mereka lupa dengan kejujuran dan amanahnya. Seakan-akan mata mereka tiba-tiba tertutup untuk melihat kejujuran dan amanah yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam sekian tahun lamanya. Nah. Waqalu, dan mereka menyatakan, sahirun kadzab, penyihir, pendusta. Subhanallah. Padahal praktek sihir itu pula bagian dari kedustaan. Padahal mereka tidak pernah bisa membuktikan kapan Rasulullah mendatangkan sihir dan kapan Rasulullah mendatangkan kedustaan. Mereka tidak pernah mendatangkannya sedikit pun. Tapi mereka menganggap bahwa dakwah Rasul ini adalah kedustaan. Wahadal Quran. Inilah Al-Quran yang menghikayatkan bagaimana bantahan mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan dalam surah Sad, wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum wa qala al kafiruna hadha sahirun kadzdzab aja'ala al alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Dan mereka heran tatkala datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari diri mereka sendiri, dari jenis mereka manusia, dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari tengah-tengah mereka. Wa qala al-kafirun, dan berkatalah orang-orang kafir, hadza sahirun kadzdzab, ini penyihir dan pendusta. Aja'ala al-alihata ilahan wahida, apakah dia hanya akan menjadikan Tuhan itu satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, ini perkara yang sangat aneh. Demikian pula Allahu jalla fi'ula menyebutkan dalam ayat yang lainnya, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Demikianlah, tidaklah datang kepada mereka seorang rasul pun sebelum itu kecuali mereka menyatakan sahirun au majnun, tukang sihir atau orang gila. Semua para rasul yang datang sebelum Rasulullah mesti kaumnya menyatakan sahirun au majnun, ini penyihir atau orang gila. Allah katakan atawasaw bih, apakah mereka saling berpesan dengan kalimat tersebut? Kok sama? Balhum qaumun taghun, bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas. Inilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sikap para rasul seluruhnya dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid. Dan demikianlah pula sikap kaum mereka mendustakan dakwahnya dan membuat kedustaan tentang para anbiya dan para rasul tersebut. Membuat kedustaan semata yang tidak pernah mereka bisa buktikan dalam kenyataan. Sebagaimana ketika mereka masyarakat jahiliyah menyatakan tentang diri Nabi seorang yang syairun, tukang syair. Mereka tahu dan sadar tokoh-tokoh besar penyair mereka mengakui bahwa apa yang dibawa Rasul dari ayat-ayat Al-Quran itu tidak sama dengan syair yang biasa mereka buat. Mereka tidak mampu untuk menyamai, apalagi mengungguli gaya bahasa dan kedalaman makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Karena memang, barakallahu fikum, Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan mu'jizat kepada para anbiya, kepada para rasul, itu sesuai dengan kondisi kaumnya. Sesuai dengan kondisi kaumnya. Umat Nabi Musa, sihir tersebar. Allah memberikan sebuah mukjizat yang menjadikan para tukang sihir tercengang. Mereka melemparkan tali-tali, kemudian menyihir pandangan Nabiullah Musa alaihissalam seakan-akan tali itu bergerak ke sana kemari bagaikan ular. Tapi hakikatnya tidak ada perubahan. Hanya pandangan mata yang disihir. Saharu ayunan nas, mereka menyihir mata-mata manusia. Maka Allah perintahkan Nabiullah Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular yang besar yang melahap semua sihir yang mereka lemparkan. Kayak sihir tapi kok bukan. Tiada lain kecuali ini mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menjadikan tokoh-tokoh sihir tersebut, pelaku-pelaku sihir tersebut, sujud mengakui kebenaran dakwah Nabiullah Musa dan mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang harus mereka sembah. Nabiullah Isa alaihi salam, Allah berikan mukjizat yang sesuai pula dengan kondisi kaumnya. Di zaman beliau banyak tabib yang luar biasa, para dokter. Tapi Allah kemudian mendatangkan mukjizat kepada beliau yang mencengangkan dan menjadikan para dokter tersebut pendek akal. Bagaimana bisa? Dia bisa menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang tuli, yang bisu, bahkan orang mati bisa hidup, membikin dari tanah, na'am barakallahu fikum, kemudian terbang menjadi burung. Ini semua dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Lah ketika di zaman Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, di sana banyak para penyair-penyair handal. Maka Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala mendatangkan Al-Quran sebagai mukjizat yang abadi sampai hari kiamat. Yang mereka tidak mampu mendatangkan semisal satu ayat Al-Quran. Nah, tidak mampu mendatangkan semisal satu ayat Al-Quranul Karim. Ikhwan fiddin ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, wa fi asrinal hadir, dan di zaman kita ini, hinama yad'u al-muslimu ikhwanahu ilal akhlaq was-sidq wal amanah, ketika seorang muslim mengajak saudaranya kepada akhlak, kejujuran, amanah, itu tidak ada seorang pun yang menentang dan mengingkarinya. Tidak ada. Itu baik. Tapi subhanallah, fa'idha qama yad'u ila tauhid, kalau kemudian dia bangkit untuk berdakwah kepada tauhid, Padahal tauhid itu merupakan dakwah semua rasul, yaitu menyeru agar mereka beribadah semata-mata kepada Allah dan tidak beribadah, menyeru berdoa kepada selainnya, baik itu kepada para nabi ataupun kepada para wali. Yang para nabi dan para wali itu adalah hamba-hamba Allah seluruhnya. Lah, kalau mereka bangkit untuk menjalankan misi dan tugas yang paling mulia ini, mereka tiba-tiba bangkit, ya, memasang dada dengan sepenuh kekuatan yang mereka miliki untuk menghadangnya, untuk menolaknya, untuk menentangnya. Dan mereka menuduh berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta. Yaqulun, mereka menyatakan, kata Syekh, Wahabi. Sering kan dengar itu kan? Di zaman kita ini. Bukan cuma di sini, di Indonesia. Di mana-mana muncul tuduhan-tuduhan seperti ini. Syekh ini di Mekkah dia. Dulunya. Sudah lama beliau meninggal. Orang kalau berdakwah kepada tauhid, ini Wahabi. Barakallahu fikum. Ana barusan ketika hampir berangkat ke sini, tadi mendengarkan audio Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala yang baru-baru ini kembali terus tersebar isu-isu tentang Wahabi. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana pula banyak di masjid-masjid, ya, di daerah Jember, itu ditulisi perbedaan Ahlus Sunnah dengan Wahabi. Di antaranya adalah kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut Rasul atau mengikuti Rasul, sementara Wahabi mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Subhanallah. Sampai tercengang kita melihatnya. Lah, kalau kita buka kitab-kitab Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang tertuang di sana ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi. Apakah beliau punya agama baru? Tidak mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza buhtanun azim, kedustaan yang besar. Lah, orang yang mereka anggap sebagai Wahabi, terus sholatnya bagaimana? Syahadatnya bagaimana? Kalau dia bukan pengikut Rasul. Dia punya syahadat sendiri. Wa asyhadu anna Muhammadan ibn Abdul Wahhab Rasulullah. Akadha. Dia sholat punya sholat sendiri. Ya barakallahu fikum. Hadza buhtanun azim. Kedustaan yang besar. Nah. Dan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan, dan walhamdulillah kitab-kitab beliau terhampar di hadapan kita, silakan cari. Buktikan dari kitab-kitab beliau sebagai saksinya. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, ucapan para sahabat, tiada lain beliau mengarahkan manusia untuk berpijak kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman para sahabat. Beliau tidak mendatangkan perkara baru yang kemudian dinisbahkan sebagai kelompok yang menyimpang, sebagaimana Jahmiyah yang disandarkan kepada Jahm bin Sofwan. Naam. Sebagaimana Naam Qadariyah, mereka orang-orang yang mengingkari takdir. Sebagaimana barakallahu fikum, sekian banyak kelompok-kelompok yang menyimpang. Dan walhamdulillah, kita tidak melihat adanya penyelisihan yang datang dari Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab terhadap ajaran dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikianlah orang-orang itu menyatakan ketika seorang bangkit mendakwahkan tauhid, Maka mereka menamainya, menggelarinya dengan Wahabi. Kata Syekh, liyasuddun nasa an da'watihi. Tujuan mereka memunculkan tuduhan-tuduhan tersebut untuk menghalangi manusia dari dakwah Asy-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Karena memang sangat nyata dakwah beliau di masa hidupnya kepada tauhid bersama Imam Muhammad bin Su'ud rahimahullahu taala. Naam, Qubbah Zaid Ibn Al-Khattab itu besar bangunannya, yang mereka meminta-minta kepadanya, beristighatsah kepadanya. Siapapun dia. Jangankan Zaid Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah sekalipun, Jibril sekalipun tidak boleh untuk dijadikan sebagai tandingan yang disetarakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang datang membawa satu ayat yang menjelaskan tauhid, kata Syekh, mereka menyatakan ini ayat Wahabi. Sampai sebegitunya ayat-ayat Wahabi. Kalau datang hadis dibacakan, wa idzasta'anta fasta'in billah, jika kalian hendak minta tolong, minta bantuan, beristighatsah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kepada makhluk, jangan kepada orang yang telah meninggal. Mereka menyatakan ini hadis Wahabi. Dan antum lihat barakallahu fikum, haula, kalau berangkat haji, ini sekarang musim haji, bukankah setiap tahun itu dibagikan buku-buku terjemah gratis? Iya. Tauhid, kitabut tauhid. Nah, di dalamnya ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, ajakan kepada tauhid, peringatan dari syirik. Itu sudah diperingatkan, jangan diterima buku-buku bantuan tersebut. Padahal gratis loh ya. Gratis. Karena ini buku-bukunya Wahabi. Nah. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Dan subhanallah. Beberapa waktu yang lalu ada yang ditangkap. Naam, kemudian ditahan. Dari negeri kita, bukan dari negeri yang lain. Bukan dari Malaysia, dari Pakistan. Ditangkap, ditahan, karena bawa jimat. Nah. Mau berangkat haji, bawa jimat. Na'udzubillah. Menunjukkan betapa besarnya kesungguhan pemerintah Saudiyah di dalam masalah tauhid. Dan ingin menyelamatkan akidah kaum muslimin dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan noda-noda kesyirikan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Sisa pembahasan insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Wallahu a'lam bissawab. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.